Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'in. Insyaallah kita baca dua ayat. Qala Allah Ta'ala al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haq, ini adalah al-haq dari Rabbmu. Dan kata Syekh rahimahullah ta'ala, ya al-haq min Rabbik, hak datang dari Rabbmu. Fala takunanna minal mumtarin, dan janganlah engkau termasuk orang yang ragu. Al-imtira yani asyak, jangan engkau termasuk menjadi orang-orang yang ragu. Ayat ini adalah tasbit. Mewakilkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah Ta'ala, wal hitabuna di Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, fala takunanna minum tarik, tujukan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahada nahyu yuradu bihi atasbit. Dan larangan di sini, larangan fala takunanna minum tarik, dimaksud dengannya adalah tasbit, mengakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Id la yumkinu wukul imtira minan Nabi SAW. Karena tidak mungkin ada keraguan pada Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin adanya imtira syak dari Nabi SAW. Tapi ini adalah untuk mengakuhkan beliau SAW. Fala takunana minal mumtari. Sehingga ayat ini yang pertama kata beliau rahimahullah menunjukkan bahwasanya ma jaa minallahi min indillah fa haq. Apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu semuanya itu adalah benar. Al haqqu min rabbik. Al haqq itu datang dari Rabbmu, al haqq dari Rabbmu. Maka apa yang datang dari Allah adalah hak, adalah benar. Sehingga wajib seorang untuk mengimaninya. Madam al-haq minallah, fa'ina yajibu an yu'mina lisan bihi. Karena semua yang datang dari Allah adalah hak. Hak yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib mengimaninya. Ya tidak boleh ada keraguan terhadap apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, di antara pada ayat ini kata Allah rahimahullah ta'ala menunjukkan anna kulla syai'in khalafa ma jaa'a anillah fa huwa batil. Semua yang menyelisihi apa yang datang dari Allah maka itulah kebatilan. Ketika al-haq itu min rabbik, al-haq itu min Allah, maka semua yang menyelisihi apa yang datang dari Allah adalah kebatilan. Qala Allah ta'ala فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الظَّلَالُ فَنَا تَصْرَفُونَ. Semua yang mirisihi apa yang datang dari Allah adalah kebatilan. Berkaitan dengan rahimahullah ta'ala, di atas pada ayat ini terbelah rahimahullah ta'ala menunjukkan takwiyat Rasul SAW, menguatkan Rasul SAW. Bahwasanya apa yang sedang beliau di atas adalah hak, ada kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ahlu kitab menyembunyikan apa yang mereka ketahui. Saya sebutkan ayat sebelumnya. Wa inna fariqam minhum yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Walaupun mereka ahlu kitab menyembunyikan al-haq yang telah mereka tahu. Iya. Tapi tetap beliau salah sampai atas kebenaran dan Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkannya. Dengan menyatakan al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Berikutnya, kata beliau rahimahullahu taala, dari faedah ini juga terkait dengan faedah pentingnya itu, larangan itu kadang ada dari sesuatu walaupun mustahil terjadi. Walaupun mungkin tidak mungkin terjadi, tidak mungkin terjadi, tapi bisa terjadi larangan pada hal tersebut. Dalam ayat ini katakan, fala takunanna minal mumtarin. Janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Padahal sesuatu yang mustahil adanya keraguan pada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwasanya bisa. Ya, larangan itu pada sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ya, untuk menguatkan seseorang, mengokohkan seseorang, ya, sehingga dilarang di sesuatu yang mungkin tidak mungkin terjadi. Ayat yang berikutnya, qala Allah Ta'ala, wa likulli wijhatun huwa muwalliha. Fastabiqul khairat. Aynama takunu yati bikumullah jami'a, innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa likullin, ya, bagi setiap umat, wijhatun, ada arah yang dia menghadap kepadanya. Syarahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya wijhah itu sama maknanya dengan jihah, dengan wajah. Ini arah. Ini semua maknanya sinonim. Dan mencakup di sini jihah hissiyah dan ma'nawiyah. Terkait dengan masalah syar'i dan duniawiyah. Walikul wijhatun wa muwalliha. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, ini bukan ikrar al-kufr al-kufriyin. Bukanlah yang mentolerir kekafiran orang kafir. Bukan artinya silakan mereka berbuat kufur. Wa innamal muradu wallahu alam tasliyatul mu'minin wa tasbituhum ala ma hum alim al haq. Tapi maksud kalimat ini kata beliau rahimahullah adalah menghibur kaum mukminin, mengokohkan apa yang sedang mereka di atasnya dari al haq. Ya, ketika diperintah ke Ka'bah salat, itulah kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena masing-masing umat ada arah yang diperintahkan kepadanya, dan kebetulan kaum mukminin diperintahkan setelah sebelumnya menghadap Baitul Maqdis, kemudian diarahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Fastabiqul khairat. Maka bersegeralah kalian dalam berbuat kebaikan. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dimanapun kalian berada, maka pasti Allah akan mendatangkan kalian semuanya. Maksudnya adalah di pada mahsyar. Aynama takunu, dimanapun kalian berada, ya'ti bikumullahu jami'a, yakni di hari kiamat nanti. Fa innallaha ya'ti bikum jami'an, kata Syekh, wa dzalika yaumul qiyamah haitsu yahsyurullahu al-awwalin wal akhirin fi maqamin wahid. Di hari kiamat ketika Allah mengumpulkan semua manusia dari awal dan akhirnya di satu tempat, di padang mahsyar. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sehingga di antara faedah ayat ini yang terkait dengan masalah akidah adalah di antaranya isbat al-ba'ats. Ayat ini satu di antara dalil tentang adanya hari al-ba'ats. Ya, al-hasyr. mereka dibangkitkan dan dikumpulkan semua, didatanglah di satu tempat. Yuhsyarun nas yaumul qiyamati khufatan waratan gurla. Manusia akan dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat nanti dalam keadaan ya telanjang kaki, telanjang badan dan belum dihitan. Ini ayat diantara menunjukkan tentang adanya Al-Hasyr. Berikutnya, di antara ayat ini kata beliau rahimahullah adalah wujub al-mubassabaqil khair. Wajibnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan perintah, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, ya ini menunjukkan wajibnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Berikutnya, di antara ayat ini kata beliau rahimahullah ta'ala juga menunjukkan bahwasanya al-amr yaqtadi al-fawriyah. Ini dalil yang terdalil bahwasanya perintah itu mengharuskan untuk segera dilakukan. Al-amr ya fil asl yaqtadi al-wujub, hukum asal perintah itu menunjukkan kewajiban, dan hukum asalnya al-amr itu lil-fawriyah, untuk segera dilakukan. Kemudian yang terakhir di antara ayat ini kata beliau rahimahullah ta'ala, ayat ini menunjukkan tentang anil insan yajibu alaihi an yattabi al-haqqa ila makan. Seorang wajib untuk mengikuti al-haq. Dimanapun dia berada, wajib untuk mengikuti al-haq. Wala yanzuru ila kasratil mukhalif. Ya, dia tidak melihat banyaknya yang menyelisihi. Ya, jangan dia melihat orang-orang yang menyelisihinya. Tetapi yang wajib adalah mengikuti al-haq yang telah sampai kepada dia. Namun Allah alam. Assalamualaikum.